Fasalla. Lantas Umar sholat. Thumma sarafa. Kemudian selesai sholat dan menghadap kepada makmum, fakhataban nas. Beliau menyampaikan khutbah. Faqal in hadaini yawman. Sesungguhnya yang dua ini adalah dua hari. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Rasulullah melarang mengerjakan puasanya. Yaumu fitrikum min siyamikum. Yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian. Jadi Idul Fitri itu adalah hari berbuka dari puasa. Satu bulan penuh kita berpuasa, kemudian berbuka. Maka namanya Id itu berulang. Berulang, yakni kembali berbuka. Itu arti Idul Fitri. Bukan seperti apa yang masyhur di kalangan orang, kembali ke fitrah. Salah. Bukan Idul Fitrah. Idul Fitri kembali berbuka setelah satu bulan penuh wajib berpuasa. Wal akhar, hari yang lain, yaumun ta'kuluna fihi min nusukikum. Sebuah hari di mana kalian makan di dalam hari itu dari kurban kalian. Maka Idul Adha kembali berkurban. Setiap datang waktunya kembali lagi berkurban. Imam Nawawi mengatakan, "Qad ajma'al ulama'u 'ala tahrimi shaumi yawmayn hadain al-yawmayn bi kulli halin." Telah sepakat ulama ijma, sudah berijma ulama akan keharaman berpuasa dua hari ini bi kulli hal, dengan keadaan apapun juga, apapun motif dari puasanya, gitu istilahnya. Sawa'un shomahuma an nadharin, baik dia kerjakan puasanya karena nazar, au tatawwu'in, atau karena puasa sunat, puasa sukarela, au kafaratin, atau puasa kafarat, au ghairi dhalik, atau yang lainnya motifnya. Pokoknya puasa pada dua hari itu haram. Sepakat ulama. Walau nazara sawmahuma muta'ammidan li'ainihima. Kalau seandainya dia bernazar untuk mengerjakan puasa pada hari Id dengan sengaja hari itu sendiri, dia mengatakan saya bernazar puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau dia bernazar seperti itu, bagaimana hukum nazarnya? Ya. Qala Syafi'i wal jumhur. Imam Syafi'i dan jumhur ulama, la yan'aqidu nadharuhu wa la yulzimuhu qada'uhuma. Nazarnya tidak sah. Nazarnya batal. atau nazarnya dianggap enggak ada. Dan tidak harus mengqadanya. Ya, tidak harus dia menunaikannya. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan yan'aqid. Abu Hanifah mengatakan nazarnya sah. Wa yulzimhu qada'uhuma. Dia harus menunaikannya. Harus mengqadanya, menunaikannya. Qala wa in shamahuma ajza'ahu. Abu Hanifah mengatakan kalau seandainya dia tetap juga puasa dalam itu, puasanya sah. Wa khalafa an-nasa kullahum fi dhalik. Abu Hanifah menyelisih semua orang. Ya, selisihnya Abu Hanifah ini enggak bisa dianggap, enggak dianggap. Hanya dianggap apa disebutkan sini karena ya muncul di dalam khilaf. Jadi pendapat yang kuat yang benar itu bahwa haram berpuasa. Kalau seandainya dia bernazar untuk khusus hari itu, ya, bernazar khusus untuk hari itu, maka nazarnya tidak sah dan tidak perlu dia qadha. Berarti kalau dia tidak tunaikan, enggak perlu dia kafarat nazar. Kenapa? Karena nazarnya batil. Hadis yang kedua dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmaini yawmil fitri wa yawmil adha atau yawmil adha wa yawmil fitr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa dua hari, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, atau Idul Fitri, Idul Adha. Hadis yang ketiga baik, faedah yang lain dari hadis yang pertama qawlu syaitul ida ma'a Umar ibn Khattab fa ja'a fa salla thumma sarafa fa khataba an-nas fa qala inna hadaini yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Aku menghadiri solat Id bersama Umar bin Khattab. Datang Umar, lalu dia solat. Kemudian dia selesai solat, menghadap ke makmum. Beliau menyampaikan khutbah. Ini yani khutbah Id. Imam Nawawi mengatakan fihi taqdimu solatil Idi ala khutbah, ala khutbatihi. Ini menunjukkan bahwa mendahulukan solat Id daripada khutbah. Umar datang, kemudian solat, setelah itu baru khutbah. Waqad sabaqa bayanuhu wadihan fi babihi. Telah berlalu penjelasannya yang jelas di babnya. Ini sudah kita bahas dahulu. Wa fihi ta'limul imam fi khutbatihi ma yata'allaqu bidzalikal 'idi min ahkamish syara'. Di dalam hadis ini juga menunjukkan imam mengajarkan di dalam khutbahnya hal-hal yang terkait dengan 'id, hukum-hukum yang terkait dengan solat Id atau dengan hari Id. Ya. Baik itu yang berupa perintah min ma'murin bihi atau manhiyin anhu. baik perkara yang diperintahkan di hari Id atau yang dilarang di hari Id. Nah, di sini Umar menyebutkan apa yang dilarang di hari Id, yaitu dilarang puasa di hari Id. Hadis yang ketiga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, qal sami'tu minhu hadithan fa'ajabani. Aku mendengar dari Qaz'a mengatakan, aku mendengar dari Abi Sa'id sebuah hadis yang saya sukai. Faqultulah, lalu aku katakan kepadanya, anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau yang mendengar ini dari Rasulullah? Qal faqulu ala Rasulillah ma lam asma', apakah aku mengatakan atas Rasulullah apa yang aku belum dengar? Ya, itu mustahil sahabat mengucapkan ucapan atas nama Rasulullah yang belum dia dengar. Maka ulama hadis menilai bahwa para sahabat itu semuanya udul, terpercaya. Tidak mungkin beliau atau mereka mengada-ada atas nama Rasulullah. Baik. Hadis, banyak kita temukan hadis palsu. Toh, di atasnya juga ada nama-nama sahabat. Apakah sahabat membuat hadis palsu? Tidak. Ulama menilai hadis itu palsu ketika dia temukan salah seorang perawi di dalam jalurnya itu adalah kadzab, pendusta. Jadi bukan sahabat yang buat, namun salah seorang perawi itu yang membuat, mengatasnamakan perawi-perawi sebelumnya termasuk sahabat. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku tidak akan mungkin mengatakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak aku dengar. Qala sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yasluhu siyamu fi yawmaini, tidak sah puasa di dua hari, yawmil adha wa yawmil fitri min ramadhan, itu hari berkurban dan hari berbuka dari Ramadan. Ini semakin menjelaskan kepada kita makna Idul Fitri itu bukan kembali ke fitrah, tapi maknanya adalah kembali berbuka. Hadis yang keempat dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmaini, yawmul fitri wa yawmul nahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di dua hari, Idul Fitri, yawmul fitri, hari berbuka, yani Idul Fitri, wa yaumin nahar, hari menyembelih, yaitu hari berkorban. Hadis yang kelima dari bab ini, wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, ya, kepada sanadnya kepada Ibnu Umar bahwa ada seorang datang kepada Ibnu Umar, faqal, dia mengatakan, inni nadhartu an asuma yauman, aku bernadar untuk puasa sebuah satu hari. Harinya tidak ditentukan, berbeda dengan yang pertama. Yang pertama pembahasan tadi ditentukannya bahwa betul-betul hari Id itu dia puasa, bernadar dia. Kalau ini enggak, dia puasa bernadar untuk satu hari aja, sebuah hari. Fawafaqa yawma adha au fitr, hari yang dia tentukan itu, ya, berketepatan dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha, atau Idul Adha atau Idul Fitri. Fuqala Ibnu Umar, amara Allah Ta'ala biwafa'in nadhr, Allah memerintahkan untuk menunaikan nazar. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi hadzal yawm, dan Nabi melarang puasa hari ini, yakni hari Id. Berarti apa maknanya kalau di sini? Tetap dia nazar, dia tunaikan, tapi jangan puasanya di hari Id. Imam Nawawi dia mengatakan di sini, maknahu anna Ibn Umar tawaqqafa anil jazmi bijawabihi lita'arudil adillati indah. Wasa Ibn Umar tawaqqaf, ya, tawaqqaf itu bersikap tidak, yakni tidak ada komen dia. Anil jazm, jadi dia tidak bisa menjazam, menegaskan jawabannya, puasa atau tidak puasa, nazar ini ditunaikan atau tidak ditunaikan, karena adanya kontradiksi dalil menurut dia. Satu sisi nazar itu harus ditunaikan, sisi lain puasa pada hari itu tidak boleh. وقد اختلف العلماء في من نذر يوم العيد معينا كما قدمناه قريبا. Telah terjadi perbedaan ulama pada orang yang bernazar puasa hari Id muayyanan, betul-betul ditentukan hari Idnya, ya, sebagaimana disebutkan tadi, puasa hari Idnya. Dan ini telah berlalu, kata Imam Syafi'i dan jumhur, nazarnya tidak sah, nazarnya batal dan tidak perlu dia mengqadanya. Ya. Wa amma hadha alladhi nadhara shauma yawmi yawmil itsnain mathalan. Adapun orang yang bernazar puasa hari Senin, contohnya, saya bernazar untuk puasa hari Senin, ya, bukan hari Id, hari ini Senin. Fawafaqa yawmal Id, hari Senin itu berketepatan dengan hari Id, ya, sebagaimana tadi orang yang datang bertanya kepada Ibn Umar, dia bernazar untuk puasa satu hari, berketepatan hari yang dia tunjuk itu adalah hari Idul Fitri, ya, atau Idul Adha atau Idul Fitri. Fala yajuzu lahu shaumal Id bil ijma. Tidak boleh dia berpuasa pada hari Id itu, sepakat ulama, ya, berdasarkan ijma. Wahal yulzimu qada'uhu. Apakah dia harus mengqada'nya? Maka dia tidak puasa ini, nanti dia puasa. Fihi khilaful ulama. Terdapat juga khilaf ulama. Wa fihi li Syafi'i qawlan. Menurut Syafi'i ada dua pendapat. As-sahuhuma la yajibu qada'uhu. Pendapat yang terkuat dari dua pendapat Imam Syafi'i, tidak wajib dia mengqadanya. Karena lafzuhu lam yatanawal qada. Karena lafaz di atas tidak, ya, tidak bermakna qada atau tidak menyertai qada. Wa innama yajibu qada'ul fara'id bi amrin jadidin 'ala al-mukhtar 'inda al-usuliyyin. Menurut usuliyin, orang-orang usul, wajibnya mengqadha kewajiban itu karena perintah yang baru. Kalau menurut Ibnu Umar dari hadis di atas, bahwa seakan-akan Ibnu Umar memerintahkan untuk mengqadhanya. Karena apa? Beliau mengatakan Allah memerintahkan untuk menunaikan nazar. Nabi melarang untuk puasa hari Id. Maka jangan puasa pada hari Id, kerjakanlah pada hari lain. Wa kadzalika law sadafa ayyam at-tasyriq. Begitu juga kalau seandainya berketepatan dengan hari-hari tasyriq, la yajib qada'uhu fil asahu wallahu adam. Menurut Syafi'i tidak wajib mengqadanya, ya, menurut yang sahih. Wa ihtamal anna Ibnu Umar urida lahu bi anna al-ahwat laqa al-qada. Maka kemungkinan Ibnu Umar, ya, dia mengambil sikap yang hati-hati. Ya, kehati-hatian itu mengqadanya. Litujma baina amrillah atau litujma baina amrillah wa amr rasulihi, agar mengkompromikan antara perintah Allah dan perintah Rasul. Perintah Allah menunaikan nazar. Perintah Rasulullah melarang puasa pada hari Id. Maka mengkompromikannya, jangan puasa pada hari Id, akan tapi, ya, berpuasalah pada hari yang lain untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Kita masuk tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Buya, apa hukumnya ikut pertandingan sepak bola? Subhanallah, yani apa namanya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, merupakan baiknya urusan Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak berkepentingan untuknya, yang tidak berkepentingan untuk dunia dan tidak juga untuk akhiratnya. maka hendaklah dia tinggalkan. Apa bacaan yang dibaca ketika jatuh? Apa bacaan? Ketika tersandung jatuh, apa bacaan? Bismillah. Ya, berdasarkan hadis tentang keutamaan bismillah, bahwa ada orang yang naik kuda, ya, lalu tertarung kendaraannya, lalu dia melaknat syaitan. Dia katakan ta'is syaitan, ya, celaka syaitan. Apa kata Nabi? La taqulu ta'is syaitan, jangan kau katakan celaka syaitan, sesungguhnya dia fa innahu yakburu hatta mithl bait, dia akan besar, karena disebut sabi, ya, sampai sebesar rumah. Walakin qul bismillah, akan tapi bacalah bismillah, fa innahu yasghur hatta mithla dzubab, maka dia akan mengecil sampai sebesar lalat. Jadi kalau kita dengar orang Arab jatuh bismillah, anaknya jatuh bismillah, ya, jadi jangan, apalagi kita kadang calako, ya, dan yang lainnya, ya, ungkapan-ungkapan itu adalah syaitan semakin gedang, semakin gadang, begadang hati, ya, karena inyo disebut sabui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari hamba Allah Payakumbuh, Sumatera Barat. Ustaz, afwan, mau bertanya Ustaz, apakah ada solat hajat Ustaz? Dan apakah hukumnya solat hajat? Dan berapa rakaat solat hajat tersebut dikerjakan? Tidak ada solat hajat. Yang ada adalah solat istikharah. Kata Nabi SAW, man hamma bi syai'in falyarka'a raka'ataini ghaira faridah. Siapa yang punya keinginan akan sesuatu, adalah dia solat dua rakaat yang bukan fardu. Itu namanya solat istikharah. Lalu dia bacakan solatnya dua rakaat, niatnya adalah istikharah. Lalu setelah solat dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bagaimana solusinya bagi seorang akhwat yang belum menikah menghadiri majlis ilmu yang dilakukan secara rutin, yang mengharuskannya melakukan sholat maghrib, isya dan subuh berjemaah di masjid, dan tidak ada mahram yang bisa mengantarkan, maka ia harus pergi sendirian untuk berangkat kajian. Jika mengikuti kajian online, sulit untuk mengerti dan tidak senyaman duduk di masjid ilmu, mengingat keutamaan majlis ilmu yang begitu mulia. Bahkan ketika sampai dan hendak pulang dari tempat kajian, ia tak lepas dari pandangan laki yang bukan mahramnya. Bukankah tempat terbaik bagi wanita adalah rumahnya Ustaz? Lalu bagaimana dengan akhwat yang sering keluar rumah untuk menghadiri majlis ilmu tanpa ditemani mahramnya? Pertama, perjalanan keluar dari rumah selama dia masih di dalam kampungnya tidak ada disyaratkan dengan mahram. Pergi ke masjid tidak ada disyaratkan dengan mahram. Ya. Yang kedua, memang wanita sholatnya di rumah lebih baik. Syekh Albani mengatakan, apabila di masjid itu ada pengajian yang mengajarkan sunnah, maka sholat wanita lebih baik di masjid ketimbang di rumahnya. Keutamanya kenapa? Karena adanya majlis ilmu. Ya. Adapun wanita tidak lepas dari pandangan laki-laki, ya kita semuanya ketika kita aktivitas kita tidak lepas saling, ada yang apa, wanita mungkin melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, ya, tapi kan semuanya adalah dengan menutup aurat. Dan kemudian itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dan juga kepada perempuan untuk saling menundukkan pandangan, ya, yang ada dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Jadi tidak ada masalah seorang perempuan keluar dari rumahnya, ya, untuk menghadiri majlis ilmu ke masjid walaupun tidak dengan mahram. Tapi ketika dia bersafar hadir majlis ilmu ke Bukit Tinggi misalkan dari kota Padang, itu sudah masafah al-qasr, ya, sudah masafah safarnya, safar sudah safar jauh yang qasr, maka wajib dia dengan pakai mahram. Wallahu a'lam.